Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu telah kita ambil dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yang pertama apa? Bab dira. Nah, apa yang diambil dari ayat tersebut yang berhubungan dengan kitab Tauhid? Nah, taib. Kemudian pada ayat ini kita membahas satu persatu dari kalimat-kalimat yang ada. Al-jin, amma khalaqtul jinna wal insa. Kenapa di sini didahulukan jin dulu sebelum manusia penyebutannya, Abu Umar? Nah, sebagai isyarat bahwasanya jin itu diciptakan sebelum manusia. Di sana ada dalil yang sharih, yang tegas menunjukkan bahwasanya jin diciptakan terlebih dahulu. Siapa yang hafal? Ahsanta. Dalam surat Al-Hijr. Nah, wal janna khalaqnahum min qabl. Ini syahid dari ayat. Dan jin diciptakan terlebih dahulu dari sebelum penciptaan Adam. Taib al-ins. Kenapa disebut manusia ini disebut dengan al-ins? Abu Abdillah. Nah, yaknasu ba'duhum bi ba'd. Saling membutuhkan satu sama lainnya. Taib. Liak budun, maknanya iwahidun. Taib. Kemudian, ayat yang kedua apa, Fauzan? Nah, apa faedah dari ayat ini yang berhubungan dengan kitab Tauhid? Setelah menyebutkan wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kemudian Syekh mendatangkan ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Di sana ada faedah yang sangat penting yang berhubungan dengan kitab Tauhid, yaitu apa? Alhamdulillah. Nah, pada tambahan wajtanibut taghut, sehingga ayat yang kedua ini merupakan tafsir dari makna ibadah yang diserukan atau yang dijadikan sebagai hikmah penciptaan jin dan manusia, yaitu bahwasanya ibadah tersebut harus terkumpul padanya apa? An ya'budullah wajtanibut taghut, beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut, ya. Dan ini adalah makna dari tauhid, yaitu nafi dan itsbat, meniadakan sembahan selain Allah dan menetapkan sembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Paham ini hubungan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, ya. Jadi ayat yang kedua pada surat An-Nahl itu sebagai tafsir dari makna ibadah, bahwasanya ibadah tidaklah akan bisa diterima kecuali jika dia semata-mata beribadah kepada Allah, dan yang kedua dia berlepas diri dari at-taghut. Berarti berlepas diri dari kesyirikan, ini maknanya. Taib. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajtanibu, jauhilah. Dan kata ijtanibu ini lebih tegas daripada sekedar perintah untuk watruku, meninggalkan. Kenapa? Karena pada kata ijtinab di sini terkandung meninggalkan perkara tersebut, tapi juga apa? Menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Jadi dengan kata wajtanibu taghut terkandung di sana perintah untuk meninggalkan dan perintah untuk menjauh dengan sejauh-jauhnya. Baik. Kita masuk pada ayat selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam matan beliau. Dan beliau mengisyaratkan dengan al-ayah yang maksudnya adalah akmilil ayah, sempurnakan ayah. Berarti insyaallah akan kita bahas ayat ini secara sempurna. Waqadha rabbuk. Waqadha di sini di maknanya adalah amara wa wassa. Ya, memerintahkan. Rabbuka telah kita lewati pada pelajaran yang telah lewat. Bahwasanya ar-Rabb termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di sana tiga makna utama, yaitu apa? Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Penciptaan, kepemilikan, yaitu penguasaan dan pengaturan. Taib. Di sini disebutkan dengan Rabb dikarenakan Allah lah yang mempunyai ya kekuasaan untuk melakukan apa saja secara mutlak. Dia yang berhak untuk mengatur, berhak untuk menetapkan perintah dan larangan. Sehingga dalam ayat ini digunakan dengan kata Rabb. Wa qadha rabbuka. Rabbmu telah memerintahkan untuk apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada ayat ini. Alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Dan pada ayat ini ikhwani fillah juga terkandung dua rukun utama dalam tauhid, yaitu nafi dan itsbat. Alla ta'budu ini nafi, illa iyyah di sini penetapan bahwasanya jangan kalian beribadah kepada sesuatu apapun illa iyyah kecuali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Dan walidain di sini mencakup bapak dan ibu, serta juga mencakup orang tua-orang tua mereka, berarti kakek dan nenek ke atas terus, mereka termasuk dalam kriteria walidain. Pada ayat ini Allah setelah memerintahkan hamba-hambanya untuk menunaikan haknya, kemudian memerintahkan untuk menunaikan hak yang paling besar yang hendaknya dipenuhi oleh seorang hamba kepada sesamanya, yaitu hak kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Dan namanya al-ihsan yang dimaksud adalah badlul ma'ruf, berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepadanya. Syahid yang diinginkan dari ayat ini adalah pada potongan pertama ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk semata-mata beribadah kepadanya. Berarti disinilah dalil tentang wajibnya seorang mentauhidkan Allah. Jadi hubungan ayat ini dengan kitab tauhid sangat jelas. Yaitu bahwasanya ayat wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah memerintahkan kita semua untuk mentauhidkan Allah. Dan telah kita pelajari bahwasanya perintah hukumnya wajib. Hukum asal perintah itu wajib. Berarti di sini dalil tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid dari ayat. Dan tapi kita akan membaca ayat secara keseluruhan. Wa bil walidaini ihsana. Hak dari hamba-hamba Allah yang paling besar yang hendaknya kita tunaikan, yaitu berbuat baik kepada mereka berdua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam lanjutan ayat, imma yamlughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila telah mencapai salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya itu kerentaan, yaitu mereka sudah mencapai usia tua dan mereka itu berada di sisimu, fala taqul lahumu uffin, maka janganlah kalian atau janganlah kamu malah mengatakan kepadanya uff. Dan uff dalam bahasa Arab merupakan bentuk kalimat cercaan yang paling ringan. Jadi kalau yang paling ringan saja tidak diperbolehkan, maka terlebih lagi yang lebih besar dari hal tersebut. Wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Setelah melarang untuk melakukan uff yang sebenarnya sudah ada isyarat bahwasanya yang lebih besar dari kata uff itu juga terlarang, tetapi untuk menegaskan kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kelanjutan ayat, wala tanharhuma, jangan kamu menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi ini perhatikan anak-anak, perhatikan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua setelah mentauhidkannya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini wajib untuk berbakti, berbuat baik pada kedua orang tua, berkata-kata, bertutur kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Jangan membantah, tidak boleh membantah perkataan kedua orang tua. Jika diperintah pada sesuatu yang baik, maka hendaknya dilaksanakan. Dan jika diperintah pada sesuatu yang jelek, maka dia hendaknya menolak dengan tutur bahasa yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berbuat baik pada kedua orang tua kita. Karena mereka telah merawat kita dari sejak kecil, ikhwan fillah. Bagaimana mereka kepayahan mulai dari mengandung. Dikandung selama 9 bulan, terus dia bawa kemanapun dia berada. Kemudian dilahirkan, ya, terus dirawat, ya, sampai besar. Kemudian setelah besar, kemudian kita tidak bisa membalas jasa mereka, maka sungguh ya, ini merupakan kecelakaan. Oleh karena itulah, berbuat jelek kepada kedua orang tua atau yang disebut dengan uquq, durhaka, itu merupakan sebesar-besar dosa. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Hendaknya seorang thalibul ilm berusaha sebaik mungkin untuk ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai setelah menuntut ilmu marah terbalik. Walaupun orang tua mungkin mereka itu awam, belum mengenal dakwah, kan, tapi hendaknya seorang terus berbuat baik kepada mereka dan mendoakan mereka sebagaimana yang akan datang pada kelanjutan ayat. Wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah, dan rendahkanlah pada keduanya itu sayap-sayap kerendahan diri. Jadi merendahkan di hadapan mereka, bersifat tawaduk di hadapan mereka, yang hal ini merupakan bentuk rasa kasih sayang kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mengucapkan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya sebagaimana mereka telah merahmati kita semua di waktu kecil. Oleh karena itu, jangan sampai lisan kita terlepas ketika berdoa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli waliwalidayi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perintah di sini terkandung pelaksanaan terhadap perintah yang ada dalam ayat ini. Rabbighfirli, pertama meminta ampunan untuk diri kita sendiri. Waliwalidayya, dan meminta ampunan untuk kedua orang tua. Warhamhuma, dan meminta untuk Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah merahmati, mengasihi kita, menyayangi kita di waktu kecil. Jadi hendaknya doa ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk pengamalan terhadap ayat ini. Dan tentunya ikhwani fillah, seorang dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, dia hendaknya juga ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar adat kebiasaan. Hendaknya ini juga yang senantiasa dihadirkan ketika seorang berbuat baik kepada mereka. Ihtisabul ajr minallah, bukan karena takut kepada mereka, tapi kita semua bah harapannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'in man adraka abawaihi inda kibarihima wa lam yadkhulil jannah. Itu cukup menjadikan kita untuk bersungguh-sungguh dalam usaha ya, merawat kedua orang tua, berbakti kepada mereka ketika mendapati mereka sudah tua renta. Di sini Rasulullah mendoakan dengan kecelakaan. Sungguh celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya itu dalam usia renta, mendapati mereka atau salah satu dari keduanya sudah tua. dan tidak menjadikan hal tersebut ya, sebagai sebab masuknya dia ke dalam surga. Di sini ada isyarat ikhwani fillah bahwasanya seorang ketika mendapati kedua orang tua di sana banyak sekali ladang pahala. Banyak sekali ladang pahala. Dengan melayani mereka, berbuat baik kepada mereka, itu merupakan ladang pahala yang besar. Sampai-sampai Rasulullah, orang yang mendapati keadaan seperti ini kemudian tidak masuk surga, maka sungguh celaka. Berarti dia telah menyia-nyiakan suatu ya, lahan, suatu ladang yang sangat subur untuk seorang menanam di sana amalan-amalan soleh. Dan memang keadaan seperti ini juga banyak sekali ujiannya. Karena syaitan jelas tidak akan merindui manusia untuk mencapai kebaikan. Oleh karena itu sedikit dari kaum muslimin yang bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan yang lebih menyedihkan, ketika mendapati kedua orang tuanya malah mereka dimasukkan ke panti asuhan dan disia-siakan. Tidak ingat bahwasanya ketika mereka masih kecil, mereka senantiasa disayangi, dirawat, dan sakitnya mereka juga menyebabkan sakit kedua orang tua. Demikian seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkan kepada kita bahwasanya sebaik apapun kita berusaha untuk membalas budi baik kedua orang tua, tidak akan mungkin bisa untuk membalasnya kecuali jika kita mendapati mereka itu dalam keadaan sebagai budak. Cuma satu keadaan ini saja yang kita bisa menebus ya, budi baik mereka, yaitu mendapati kedua orang tua kita itu jadi budak dan kita memerdekakan mereka. Dan hal ini tentunya untuk saat ini ya, sesuatu yang sulit terjadi. Mendapati kedua orang tua sebagai budak dan memerdekakan mereka. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu keadaan yang seorang anak bisa membalas budi baik kedua orang tua. Oleh karena itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik sehingga bisa berbuat baik kepada mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian sebelum kita masuk pada ayat selanjutnya, jangan sampai kita lupa syahid dari ayat ini ya. Karena insyaallah dalam pelajaran kitab tauhid ini ya, berusaha minimal sekali menghafal dan memahami syahid dari apa-apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, baik itu berupa ayat-ayat maupun hadis. Jadi ini yang ditekankan di sini ya. Pertama, ketika melihat ayat, syahidnya apa dalam kitab tauhid. Kemudian kandungan dari ayat tersebut apa, dan baru mengajak kepada faedah-faedah yang di luar pembahasan. Taib. Jadi syahid pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di sini apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah. Alla ta'budu illa iyyah. Yang dari sini kita ketahui ya, bahwasanya mentauhidkan Allah hukumnya wajib karena Allah memerintahkan. Yang perintah sebagaimana telah kita ketahui hukum asalnya adalah wajib. Taib. Kemudian pada ayat selanjutnya Syekh mengatakan, wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah serta jangan mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini jelas padanya terkandung dua rukun dari rukun ibadah yang tidak akan mungkin seorang bisa diterima ibadahnya tanpa keduanya, yaitu wa'budullah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya, wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Jadi dua rukun ini yaitu an-nafi wal itsbat. Pada wa'budullah di sini ada itsbat, penetapan ibadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan penafian dari segala bentuk kesyirikan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wala tusyriku ini mencakup semua bentuk syirik ikhwani fillah. Karena di sini la nahiyah dan tusyriku fi'il mudhari yang terkandung di dalamnya masdar nakirah. Wala tusyriku isyrakan, jangan kalian mensyirikkannya dengan segala bentuk kesyirikan. Berarti mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Jadi larangan pada tusyriku mencakup segala bentuk syirik. baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian syai'an, kata syai'an ini ya nakirah fi siyakin nahi, berarti umum, mencakup semua hal. Jadi segala sesuatu apapun tidak boleh kita menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah ataupun para anbiya yang mulia atau orang-orang saleh atau benda-benda yang lainnya. Jadi semuanya tidak boleh kita jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Karena Allah mengatakan di sini wala tusyriku bihi syai'an. Ya, syai'an nakirah fi siyakin nahi. Ya, nakirah yang datang ya dalam konteks pelarangan. Ini dalam kaidah balaghah, demikian pula kaidah usul, menunjukkan makna yang umum, mencakup semua hal. Dan syahid dari ayat ini jelas ya, perintah untuk ibadah dan larangan dari mensyirikkan Allah, yang inilah hakikat dari tauhid. Baik, kita ucapkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika.